الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى كتاب الإجارة كتاب yang menjelaskan tentang hukum الإجارة yang dimaksud الإجارة berasal dari kata al-ajru yang artinya iwad. Ada yang menggantikan. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah di dalam syariat, apabila disebutkan al-ijarah, maka yang dimaksud adalah satu akad tertentu. Satu akad terhadap satu manfaat yang hukumnya mubah. Dari satu barang tertentu ataukah satu sifat tertentu. Sifat yang telah ditetapkan pada zaman tertentu di atas suatu amalan yang telah ditentukan dengan upah atau pengganti yang telah ditentukan pula. Dari definisi yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwa al-ijarah adalah merupakan salah satu bentuk al-aqd dalam hal penyewaan. Menyewa sebuah barang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam aqd. Penyewaan terhadap satu barang atau satu sifat yang mendatangkan manfaat. Bukan manfaat yang diharamkan. Satu jenis amalan yang telah ditentukan, yang nantinya dia akan mendapatkan upah dari hasil penyewaan tersebut. Maka beliau di sini akan membahas tentang hukum al-ijarah. Kemudian menjelaskan beberapa jenis-jenis yang diperbolehkan dan ada pula jenis-jenis al-ijarah, ya, upah yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. قال حفظه الله تعالى الشرح الإجارة مذكورة في القرآن bahwa penyewaan atau memberikan upah sebagai timbal balik dari suatu amalan ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Maksud beliau disebutkannya di dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bolehnya Al-Ijarah dan hukum asalnya boleh selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Biqaulihi azza wa jal berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maka apabila wanita-wanita tersebut telah menyusui anak-anak kalian, maka hendaklah kalian berikan kepada mereka upah-upah mereka. berikan kepada mereka upah sebagai imbalan dari apa yang telah mereka amalkan. Dalam hal memberikan manfaat, dalam hal ini memberi susu kepada anak tersebut. Maka disebutkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tanpa ada pengingkaran, menunjukkan bolehnya. Wa hiya 'aqdun mashru'un biqawli jamaahiri ulama' al-amsar, dan ini adalah akad yang disyariatkan berdasarkan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama rahimahumullahu taala. Demikian pula di dalam banyak hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam bermuamalah di antara mereka sering terjadi aqdul ijarah, akad dalam hal al-ijarah, pemberian upah dari satu amalan yang telah mereka amalkan dan yang telah mereka datangkan berupa suatu manfaat. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan nas yang menjadi pegangan jumhur dari kalangan para ulama bahwa al-ijarah, memberikan upah dari satu amalan tertentu, menunjukkan hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Akan tetapi para ulama memberikan beberapa persyaratan dalam hal diperbolehkannya al-ijarah, ya, memberikan upah dari satu manfaat yang telah didatangkan dari seseorang ataukah sebuah barang. Di antara persyaratan tersebut bahwa sesuatu tersebut mendatangkan manfaat, bukan sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan. Akan tetapi ada manfaat. Kemudian yang kedua, manfaat tersebut harus manfaat yang mubah, manfaat yang hukumnya boleh, bukan suatu yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada seorang memberikan manfaat yang manfaat ini hukumnya haram, maka tidak diperbolehkan al-ijarah, seperti memberikan upah kepada pemain musik misalnya, ataukah kepada pengamen, atau kepada yang semisalnya yang tidak memberikan manfaat yang mubahah. Yang demikian ini adalah satu yang diharamkan. Kemudian manfaat tersebut haruslah sesuatu yang ma'lumah, satu yang jelas diketahui secara pasti, bukan satu hal yang dikira-kirakan, memungkinkan didapatkan, memungkinkan tidak dapatkan, memungkinkan berhasil, memungkinkan tidak berhasil. Akan tetapi manfaat tersebut adalah sesuatu yang jelas-jelas ma'lumah, jelas diketahui dan jelas terjadinya, dan pada waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi gharar, tidak terjadi ada penipuan padanya. Maka apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka yang demikian ini diperbolehkan secara hukum asal dalam istilah asy-syara'. Wa amma annahu la budda min ma'rifatil musta'jir wa kaunihi halala. Adapun diharuskannya seorang yang menyewa tersebut mengetahui sesuatu yang disewanya dan keberadaan sesuatu yang diberi upah itu hukumnya halal. Fala khilafa fi hadza, maka ini persyaratan yang tidak terjadi khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Harus jelas diketahui apa itu manfaatnya. Apakah manfaatnya mubahah, boleh atau tidak? Apabila telah jelas keharamannya, maka tidak diperbolehkan. Bahkan termasuk di antara jenis ta'awun alal birri alal ismi wal udwan. Tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sehingga upah tersebut harus jelas. Ketentuannya jelas, amalannya jelas. Sehingga pada saat memberikan upah terhadap sesuatu yang hukumnya halal. Wasiwahu ghubnun wa gharar. Dan selainnya ini adalah perkara yang ghubn. Gharar. Terjadi jahalah, tidak diketahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang untuk melakukan jual beli secara gharar. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dalam pembahasan jual beli, tidak diperbolehkannya suatu itu majhul, tidak diketahui. Manfaatnya tidak diketahui. Amalannya apa tidak diketahui. Ya. Upahnya pun tidak diketahui. Maka dalam hal ini harus ada ketetapan. Pada saat terjadinya akad antara yang memberi upah dengan yang diberi upah. Dari syarat-syarat yang telah ditentukan tadi. Harus ada manfaat. Manfaatnya mubah. Baik terhadap satu barang atau sifat yang telah ditetapkan. Ya. Dan ada jarak jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada hasil upah yang juga telah diketahui. Bukan sesuatu yang sifatnya gharar. Waqad sahha fil Bukhari an Aisyata. Dan telah sahih dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadith Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ista'jara. Huwa wa Abu Bakrin rajulan hadiyan khirrita. Dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyewa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, keduanya telah menyewa rajulan hadiyan khirritan, seorang laki-laki yang dijadikan sebagai hadi, penunjuk jalan. Khirritan ay hadhiqan. Yang dimaksud khirritan yaitu orang yang cerdik, orang yang pandai. Dia mungkin telah menguasai ya padang pasir. Sehingga dia mengerti betul alah. Nah, jalan-jalan dia telah ketahui seluk-beluknya. Maka orang ini walaupun dia musyrik disewa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq yang pada waktu itu keduanya hendak berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah. Ya, disebabkan karena khawatiran mereka jangan sampai mereka tersesat dalam perjalanan, maka mereka pun menyewa Al-Hadi, Al-Khirrit. Seorang penunjuk jalan yang betul-betul mengetahui seluk-beluk jalan tersebut sampai mengantarkan mereka ke Al-Madinah. Dan ini disewa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bolehnya. Manfaatnya dalam hal ini adalah memberikan manfaat dalam hal dijadikannya sebagai penunjuk jalan. Dan itu manfaat yang mubahah. Bahkan sangat bermanfaat dalam kondisi seperti ini. Nah. Ayyam al-hijrah. Pada hari-hari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lidalalati ala tariq, untuk dijadikan sebagai penunjuk jalan untuk menuju Madinah. Maka di dalam hadis ini terdapat nas yang sangat jelas menunjukkan bolehnya menyewa atau memberi upah kepada seorang untuk memberikan manfaat tertentu. Bahkan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan terjadinya muamalah dalam perkara duniawiyah antara muslim dan musyrik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-hadi dalam hal ini dia seorang musyrik. Apabila dia dipercaya untuk dijadikan sebagai penunjuk jalan dan diketahui amanah, maka yang demikian ini diperbolehkan. Dan para ulama mengkiaskan perkara ini pula dalam hal pengobatan misalnya. Apabila dia berobat pada seorang dokter kafir, akan tetapi diketahui dia amanah dan diketahui bahwa dia bermuamalah kepada siapa saja tanpa memperhatikan agamanya, dia berbuat baik kepada muslim dan kepada yang lainnya, maka yang demikian ini diperbolehkan. Yang demikian diperbolehkan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam percaya kepada orang musyrik yang telah memberikan petunjuk tersebut. Maka di sini beliau mengatakan fayajuzu istijaru ayyi syai'in fihi manfa'ah. Maka diperbolehkan untuk menyewa sesuatu apa saja yang padanya terdapat manfaat. Dengan syarat yang telah kita sebutkan, manfaatnya mubahah. Manfaatnya boleh. Bukan suatu manfaat yang haram. Ya. Menyewa seorang untuk membangun rumah, silakan. Menyewa seseorang untuk menjahitkan pakaian, boleh. Menyewa seorang untuk mengantar kepada ke suatu tempat. Dan yang semisalnya, yang demikian ini diperbolehkan. Nah, adapun menyewa seorang atau menyewa sesuatu dalam perkara yang haram. Apakah kita yang menyewakan atau kita yang menyewa? Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang mengetahui bahwa dia akan memanfaatkannya dalam perkara yang haram untuk memberikan barangnya tersebut kepada seorang yang hendak menyewanya. Seperti contoh kalau misalnya ada seorang memiliki rumah yang kemudian ada orang-orang yang datang dan ingin menyewa rumah tersebut. Dalam keadaan dia mengetahui bahwa rumah ini akan dimanfaatkan untuk para wanita-wanita yang tidak terhormat, para penzina, yang akan dimanfaatkan rumah tersebut untuk melakukan perbuatan yang haram. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan bagi yang memiliki rumah itu untuk memberikan sewaan. Apabila dia mengetahui itu dengan jelas. Sebab apabila dia memberikan sewaan tersebut kepada mereka, maka termasuk dalam tolong-menolong dalam perbuatan keji, dalam perbuatan dosa, dalam permusuhan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang datang dan ingin menyewa rumahnya untuk dijadikan sebagai bank misalnya, maka tidak diperbolehkan bagi yang memiliki rumah untuk menyewakannya kepada orang tersebut. Dan begitulah dalam perkara-perkara yang hukumnya haram, maka tidak boleh terjadi ta'awun padanya. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan bahwa manfaatnya harus manfaat yang mubahah. Manfaat yang diperbolehkan. Bukan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa ma'rufun ghairu majhul. Dan sesuatu itu ma'ruf. Bukan satu yang tidak jelas manfaatnya. Bukan satu yang tidak jelas manfaatnya. Yang tidak jelas saja tidak boleh, apalagi haram. Lebih tidak diperbolehkan lagi. Lebih tidak diperbolehkan. Wa kadzalika halalun ghairu haram. Demikian pula diharuskan manfaat itu halal dan bukan perkara yang haram. Naam. بقي الكلام على بعض الإجارات التي جاءت فيها نصوص خاصة Sekarang tinggal pembicaraan terhadap sebahagian penyewaan-penyewaan atau upah-upah yang diberikan terhadap perkara-perkara yang di dalamnya terdapat nas-nas yang khusus. Terdapat nas-nas yang sifatnya khusus. Wa awwaluha, yang pertama, ujratuz zaniyah. Memberi upah kepada si penzina, pelacur. Disebabkan karena perbuatan zinanya. Lalu diberi upah. Yang demikian ini hukumnya haram. Az-zina termasuk perbuatan dosa yang paling besar, yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Maka apa yang menghasilkan upah dari perbuatan dosa tersebut, maka upah itu menjadi upah yang haram hukumnya. Tidak diperbolehkan. Lima fi sahihaini min hadithi Abi Mas'ud. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadith Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Naha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang dari thamanul kalb. Dari thamanul kalbi. Dari harga anjing yang diperjualbelikan. Yang mana hadis ini jadikan pegangan oleh para ulama tidak diperbolehkannya memperjualbelikan anjing. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, terkecuali anjing tersebut jaga kebun. Kurang tepat. Kalau penjaga kios. Terkecuali mada ya akhi. Al-kalbul mu'allam. Terkecuali anjing yang terlatih. Maka diperbolehkan, diperjualbelikan. Bukan karena anjingnya, tapi ilmu yang dimiliki oleh anjing itu. Akan tapi ilmu yang dimiliki oleh anjing tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan. Naam. Ya. Bagaimana antum ketahui anjing itu terlatih? Syekh. Cara mengetahui al-kalb al-muallam. Wa ma'allamtum min al-jawarih مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم فاذكروا اسم الله عليه نعم. Jadi cara mengetahui anjing tersebut sudah punya titel, ya, istilahnya LC kalau tingkatan hewan. Ya, sudah punya titel anjingnya muallam. Ya. Sudah LC, lincah maksudnya. Ya. Sudah terlatih. Dilepaskan. Ya. Untuk dijadikan sebagai hewan alat untuk berburu. Maka ketika dia dilepaskan, dia mendapati buruannya dan dia menangkapnya, dia tidak mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Ketika dia menerkam buruan itu dan berhasil melumpuhkannya dan membunuhnya, maka dia bawakan utuh kepada pemiliknya, pemilik hewan ini, tanpa dia mengambil secuil pun dari daging hewan tersebut yang telah ditangkapnya. Ini berarti dia mengetahui bahwa anjing ini bisa membedakan mana milik dia dan mana milik tuannya. Berarti sudah pintar membedakan. Ya. Nah. Akan tapi kalau dia dilepaskan, dia menangkap buruan itu. Dia makan sebagian, sisanya diberikan kepada tuannya. Ini anjing bodoh. Tidak bisa membedakan mana anjing, mana manusia. Tidak bisa membedakan mana milik tuannya, mana miliknya dia. Berarti masih bodoh. Belum lulus ujian. Nah, berarti belum punya gelar. Maka dalam hal ini harus dilatih kembali. Naam. Wa mahril baghi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mahar al-baghi, seorang pelacur. Dan disebutkan dengan istilah al-mahar diserupakan dengan pernikahan. Hanya saja pernikahan adalah perkara yang hukumnya sah dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perzinahan diharamkan Allah Azza wa Jal. Namun disebutkan dalam bentuk mahar, seakan-akan ini merupakan mahar. Dalam hal dia memberikan upah kepada pelacur tersebut, dari sebab perbuatan yang haram yang diamalkannya. Naam. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW dengan lafaz al-mahar. Wa illa, pada hakikatnya ini adalah perkara yang haram. Dan mahal di sini adalah mahal yang haram, tidak dibenarkan. Dan apa yang menjadi upah pelacur tersebut adalah upah yang haram, tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam perkara-perkara yang dianggap saleh. Sebab ada sebagian mereka menganggap bahwa apabila hasil dari perbuatan zina tersebut akan menjadi soleh apabila diarahkan kepada pembangunan masjid misalnya. Ataukah madrasah, ataukah pondok pesantren. Rasulullah SAW menegaskan, inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tayyib. Dan Allah tidak menerima kecuali yang halal. Dan harta-harta tersebut adalah dari hasil yang haram. Naam. Wa hulwanil kahin, dan demikian pula upah dari seorang dukun. Ya. Apabila dia hendak memberikan solusi kepada seorang yang datang kepadanya. Apakah mungkin barang yang hilang ataukah perkara-perkara yang sifatnya kahana, perdukunan. Maka hasil dari perdukunan tersebut adalah hasil yang hukumnya haram. Karena perdukunan itu sendiri adalah perkara yang haram. Maka upahnya adalah upah yang haram. Disebutkan oleh Nabi SAW dengan lafaz hulwan. Yang artinya upah yang diambil secara manis. Sebab memang seorang kahin mengambil upah tersebut. Ya, seakan-akan suatu yang diambil dengan begitu enaknya. Ya. Sesuatu yang enak terasakan. Sesuatu yang seakan-akan dirasakan manfaatnya. Padahal pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi seorang untuk mendatangi al-kahin. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu dia bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika ujratul kahin wa huwa al-arraf. Demikian pula upah dari dukun yang mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Ya. Dengan hal-hal tertentu. Seperti melihat kejadian yang ada di langit, lalu menghubungkannya dengan kejadian yang ada di bumi. Atau dia mendapatkan berita-berita dari para syayatin. Yang mereka bersusun-susun naik ke langit untuk mendapatkan berita dari langit. Setelah itu disampaikan kepada al-kahin. Yang tentunya para syaitan menyampaikan berita dan telah dibumbuhi dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan. Atau mereka dari kalangan tukang ramal yang meramal nasib seorang yang iddi'a'ul ghaib, menyangka mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Apabila seorang datang kepada mereka dan memberikan upah, maka upah ini adalah upah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kama fi nafsil hadis, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis di atas. Wala khilaf fi hadza, dan tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan dalam perkara ini. Maka ini ikhwan beberapa bentuk dari upah-upah yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara nas. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.